Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du. Anak-anak diperhatikan. InsyaAllah akan kita selesaikan bait yang kemarin. Qala al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala, uktumil amrayni faqran wa ghina, waksabil falsa wa hasib man batal. Apa maksud dari bait syair ini secara global? Siapa yang jawab? Jadi mulai sekarang insyaAllah setiap bait syair akan kita tanyakan maksud secara globalnya. Apa maksudnya Dana? Uktumil amroini fakron waghina. Disuruh nyembunyikan kefakiran dan juga kekayaannya. Maksudnya bagaimana ini? Gimana Muhammad? Jangan terlalu dinampak-nampakkan. Baik itu sedang fakir maupun sedang ghina, jangan terlalu dinampakkan. Jadilah hamba Allah yang sederhana dan juga senyap dan bersahaja di dalam semua keadaan. Apa makna dari waksabil falsa? Apa Gilang? Suruh nyari uang, suruh bekerja. Jadi anak-anak nanti ketika sudah besar harus bisa bekerja, harus bisa menghasilkan uang. Bukan maknanya menjadikan uang sebagai prioritas utama, bukan, tapi demi menjaga harga diri, demi menjaga kehormatan, supaya dirimu tidak dibeli orang. Perhatikan anak-anak Basit. Sini. Tak rampas nanti kalau dipakai untuk main-main. Sini Sob. Jangan dilihatin. Perhatikan. Kalau belajar itu diperhatikan. Tinggal makna wahasib man batol. Qala Syekh ya hafizahullahu taala qauluhu wa hasib man batal fima yadhharu min dzalika maani. Apa irobnya maani? Apa irobnya maani? Apa sih? Mubtada. Fima yadharu min dhalika ma'anin. Adapun ucapan al-imam Ibn al-Wardi wa hasib man batal, sesuai yang dalam apa-apa yang nampak, sesuai yang jelas. Dari ucapan tersebut ada beberapa makna, memiliki beberapa makna. Ibrahim, siapa lagi ini? Fadil, diperhatikan hadap depan. Hadap ke depan. Minha annaka tuhasib ay ta'khud haqqaka min alladhi huwa batal. Makna yang pertama adalah engkau itu menuntut, tuhasib, meminta, menuntut. Mengambil hakmu dari orang-orang yang dia itu batal. Batal itu bisa untuk pujian, bisa untuk celaan. Bisa berarti batal itu pemberani. bisa berarti orang dolim, bisa berarti pengangguran, tergantung siak. Jadi kata-kata batol itu tergantung siaknya. Kalau siaknya itu pujian, maknanya pemberani, anta batol. Mukrohun akho kala batol, itu maknanya adalah pemberani. Mahfum? Jadi batol tergantung siaknya, tergantung konteks ucapannya. Kalau ucapannya pujian, maknanya adalah pemberani. Kalau dalam ini, dalam konteks seperti ini adalah engkau menuntut hakmu dari orang yang zalim, yang mengambil hakmu, yang merampas hakmu. Wala tubali. Ini ya'nya dibuang. Karena kalau lamnya nahiyah maka majzum. Kalau enggak dibuang, maka ini adalah lam nafi. Dan kamu itu tidak perlu peduli. Enggak usah takut. Falhaqqu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna li sahibil haqqi maqalan. Karena sesungguhnya kebenaran atau sebuah hak, sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang memiliki hak itu berhak untuk menagih atau memiliki maqal. Memiliki hak untuk ngomong, untuk menuntut. Hadis ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu indal Bukhari. Ini fa inna li sahibil haqqi maqalan adalah hadisnya Abu Hurairah, riwayatnya Imam Al-Bukhari. Ketika itu datang seorang Arabi menagih hutang kepada Rasulullah. Rasulullah itu punya hutang ya ikhwan. Rasulullah itu juga punya hutang. Ditagih oleh seorang Arabi, nagihnya dengan keras. Maka para sahabat marah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Enggak apa-apa, biarkan saja." Karena memang orang yang memiliki hak itu berhak untuk menuntut. Memiliki kesempatan, memiliki hak untuk makol, untuk berbicara. Itu syahidnya. Jadi kata Syekh Yahya, wahasib man batal, artinya tuntutlah hakmu. Mintalah hakmu dari orang yang zalim. Kamu jangan takut. Sawa'un kana ra'isan aw mar'usan, baik al-batal tadi adalah ra'is, seorang penguasa, atau seorang mar'us, atau seorang rakyat. Enggak perlu peduli, ambil saja, minta saja hakmu. Au amiran au ma'muran, baik dia adalah amir ataupun makmur. Jadi memang kalau seseorang punya hak atas seorang amir, atas seorang penguasa, maka boleh bagi dia untuk menuntut haknya. Tapi kalau memang diketahui bahwasanya amir tersebut tidak akan memberi haknya, dan memang dia mendoliminya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersabar. Rasulullah memerintahkan untuk bersabar. Biarkan diambil hakmu dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Itu. Akan tapi maknanya di sini adalah kalau kamu punya hak, enggak apa-apa, minta saja. Walahu indaka haqqun, khudh haqqaka minhu. Dan walahu sebenarnya alaihi. Karena kalau walahu berarti malah dia yang berhak. Wa alaihi. Walahu indaka haqqun. Tapi huruf-huruf seperti ini bisa dipakai secara bolak-balik tergantung siaknya. Dan seandainya engkau memiliki hak di padanya, khudh haqqaka minhu, ambillah hakmu darinya. Hasib man batal. Tagihlah, hasib maknanya tagih. Kalau makna yang pertama, karena ada beberapa makna ini, hasib maknanya adalah tagih. Jadi kata-kata hasaba yahsubu, jangan yahsibu. Kalau yahsibu sama yahsabu artinya mengira, hasiba yahsabu. Tapi kalau hasaba yahsubu artinya menghitung, itagih. Hutang kamu kemarin masih sekian dan sekian. Gak apa-apa, seseorang yang dihutangi atau dia itu memiliki hak atas kawannya dihutangi misalnya, gak apa-apa tagih. Pak, kamu punya hutang sekian dan sekian, waktunya bayar. Gak apa-apa. Itu juga termasuk mengingatkan dan juga termasuk menolong seseorang yang berhutang supaya tidak menjadi bebannya di hari kiamat. Ay hasib sahibal batalah. Maknanya adalah tahgilah orang yang dolim. Yang membiarkan. Tidak membayar hutangnya. Atau merampas hakmu. Ini namanya dolim. Kamu punya hak di sisinya. Sedangkan tidak ditunaikan, tidak ditunai-tunaikan. Ini namanya dia memiliki sahibul batalah. Apalagi hutang dari seseorang yang kaya. Dan dia enggak membayar. Ini namanya matlul ghani dzulmun. Yahillu irdahu wa uqubatah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunda-nunda hutang dari seseorang yang memiliki kecukupan. Ini adalah sebuah kedzaliman. Menghalalkan, bisa menghalalkan kehormatan beserta boleh dihukum. Seseorang yang sudah punya dia tapi enggak mau bayar. Ini boleh dilanggar kehormatannya, dicela atau diberitakan kepada orang. Demikian juga boleh dihukum. Alladzina madza indahu amal. Sampai situ. Wala tahabu talabal haqqi alladzi laka min insanin. Hasib man batal, dan jangan wala tahab. Haba yahabu artinya segan. Enggak perlu segan-segan. Jangan takut untuk meminta hak yang menjadi milikmu dari seseorang. Hadza wajhun, ini makna yang pertama, paham? Jadi makna hasib man batal artinya tagihlah dari orang yang dolim. Baik tadi kedoliman tadi berupa menunda membayar hutang, karena itu juga kedoliman. Tadi dalilnya matlul ghani yudzulmun yuhillu irdahu wa uqubatah. Ataupun memang sengaja dirampas, ini juga dolim jelas. Maka disuruh untuk menagih, tidak perlu segan. Ini makna yang pertama. Dan ini juga sesuai dengan bait syairnya, waksa bil falsa, carilah uang. Dan tagihlah hutang. Karena kadang nyari uang itu sulit ya ikhwan, melarat, mengumpulkan dari seribu demi seribu. Kemudian ada orang dolim mau mengambil begitu saja, merampas. Atau berhutang, seenaknya sendiri enggak bayar. Ini kasihan, kasihan yang bekerja. Sudah mencarinya sulit. Kemudian, itu adalah penopang hidup keluarganya. Kemudian kamu pinjam, dan kamu rampas seenakmu sendiri. Ini adalah sebuah kedoliman. Maka, makna yang pertama ini juga sesuai dengan bait yang sebelumnya. Tutupilah kesulitan maupun kekayaanmu. Dan carilah uang. Dan tagihlah hutang. Qala wal wajhu tsani, makna yang kedua. Hasib man batal ay hasib sahibal batalah. Alladzina madza indahu amalun. Yakuffu bihi nafsahu wa yakfi bihi iyalahu. Wa ma ila dhalik. Makna yang kedua. Hasib man batal. Hasib maknanya adalah dari kata-kata muhasabah. Diajak untuk introspeksi diri. Orang-orang yang pengangguran. Kalau ini batalah yang kedua ini maknanya adalah pengangguran. Kelontang-kelantung hidupnya enggak bermanfaat. Gelandangan. Maka hasib. Ajaklah mereka untuk introspeksi diri. Dia dinasihati. Terus diajak. Kamu ini kok pengangguran. Enggak belajar. Enggak kerja. Enggak hidup bermanfaat. Diajak untuk introspeksi diri. Ini makna hasib yang kedua. Jadi hasib yang pertama tadi maknanya apa? Suruh menagih. Kalau hasib yang kedua maknanya adalah diajak muhasabah, diajak introspeksi diri untuk mengingat dan memikirkan masa depan. Kamu kalau gini terus gimana masa depanmu? Gak kerja, gak belajar, gak hidup bermanfaat, cuma jadi beban. Sebagaimana dalam bait sebelumnya, dilarang untuk menjadi beban bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi alam semesta. Alladzina madza indahu, madza indahum sebenarnya. Alladzina ma indahum. Cuma kan kadang ngomongnya syaikhnya itu kan cepat, sehingga yang mentafrik itu kesulitan atau salah di dalam mentafrik. Kalau secara susunan nahwu itu alladzina ma indahum, karena itu sebagai robitnya alladzina. Atau bisa jadinya alladzi madza indahu. Zaid di situ zaidah. yaitu orang-orang yang mereka itu tidak memiliki pekerjaan, pengangguran. Yang dengan pekerjaan tadi dia bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatan diri, mencukupi keluarga, demikian juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Wa ma ila zalik, itu maknanya kebutuhan-kebutuhan yang lain atau yang semakna dengan itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya DSB dan sebagainya, DLL dan lain-lain. Jadi dalam bahasa Arab juga seperti itu. Wa ma ila zalik. Ma di sini mausulah. Silahnya muqaddarah. Wa ma ila zalik, dan apa-apa yang searah dengan itu. Jadi kalau kamu ketemu orang pengangguran, orang yang hidupnya enggak bermanfaat, ajak. Dan nasihat yang terbaik adalah diajak belajar. Kalau kamu ketemu pengangguran di jalan, yang paling baik adalah diajak untuk belajar. Karena dari belajar agama inilah kehidupan itu akan mujur. Seseorang enggak akan bisa membenahi hidupnya kalau enggak diajak belajar agama. Karena mulai dari belajar agama inilah hidup seseorang akan menjadi mujur insyaallah, akan menjadi tertata, akan menjadi rapi. Dia akan tahu hakikat kehidupan dan sebagainya. Maka kalau ketemu pengangguran, dinasihati dan diajak untuk belajar agama. Ayo ngaji. Ayo ngaji. Masalahnya ya ikhwan, kalau anak-anak muda, itu mereka sebenarnya mau. Masalah terbesar adalah orang tua biasanya. Ini saya sudah praktekkan, saya akan bergumpul dengan anak-anak itu. Mereka mau, diajak sholat, diajak ngaji, mereka sebenarnya mau. Tapi ketika sudah harus bertentangan dengan orang tua, ini mereka berat. Ada beberapa kawan saya, sudah saya harap-harapkan, mereka ingin, sudah mau ngaji, bahkan sudah baik. Batal gara-gara harus berhadapan dengan keluarga dan masyarakat. Itu penyakitnya anak muda. Anak muda itu sebenarnya mereka enak kalau disemangati, diajak ngomong itu nyambung. Cuma mereka enggak punya kekuatan untuk menghadapi orang tua. Dan memang orang tua itu kadang seperti itu. Mereka itu lebih senang lihat anaknya kelontang-kelantung nganggur, menjadi beban, daripada diajak ngaji. Dikiranya kalau ngaji itu kayak apa gitu loh. Paham? Orang-orang itu dikiranya itu kalau sudah ngaji itu kayak wah engkowis hancur semua kehidupannya. Makanya enggak boleh. Mereka milih anaknya mabuk-mabukan di jalan. Jadi anak jalanan enggak apa-apa. Mereka betah melihat seperti itu walaupun mereka juga sebenarnya dalam hatinya menangis. Tapi kalau sudah diajak ngaji enggak boleh. Ini loh herannya saya itu orang tua itu. Mereka itu lebih milih anaknya jadi gelandangan. Jadi anak jalanan. Ibaratnya kalau diajak ngaji itu kayak sudah mau di... Apa perasaan mereka? Saya enggak tahu. Dikiranya kalau sudah ngaji, kalau sudah duduk di majelis taklim, diajak pakai jubah, diajak mempelajari syariat itu kayak sudah akan jadi orang yang membahayakan. Akan jadi teroris. Ini kesalahannya orang tua ya ikhwan. Banyak orang tua jahil. Sudah saya buktikan berkali-kali seperti itu alhamdulillah. Anak-anak motor, anak-anak bengkel itu mau mereka diajak ngaji, mau. Tapi ketika berhadapan dengan orang tuanya, diisukan macam-macam, mereka enggak betah. Mereka enggak kuat. Ini penyakitnya orang tua. Lebih senang anaknya jadi gelandangan daripada kalau diajak ngaji. Padahal loh ya ikhwan, diajak ngaji, diatur dunianya, diatur hidupnya, diatur sholatnya, diatur pokoknya jadi orang yang baik. Nah kok gak boleh itu loh, apa alasannya? Saya itu sampai heran orang tua itu. Sebagian orang tua seperti itu. Bahkan mayoritas kaum muslimin seperti itu. Woi nak ajak ngaji, jangan kesana. Jangan ikut ngaji kesana. Itu bahaya. Bahaya apa nih? Kita membahayakan apa ya ikhwan? Kita tanya kepada masyarakat, apa bahaya yang pernah kita bikin? Sebutkan satu saja. Bahaya apa, kerugian apa yang kita buat kepada masyarakat? Barang siapa yang bisa mendatangkan, silahkan dikirim. Nomor saya masih tetap. SMS-an ke saya. Bahaya apa yang pernah kita buat? Kerugian apa yang pernah kita buat di muka bumi ini? Dengan adanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di sini ini. Tapi memang seperti itu, fanatik-fanatik. Makanya fanatik buta ini memang membutakan. Rata-rata mereka hanya fanatik terhadap organisasinya, fanatik dengan nenek moyangnya, sehingga anaknya mau ditata, mau diajak hidup yang mujur. Gak boleh. Saya sampai heran. Dikiranya kalau sudah ikut ngaji, sudah menjadi manusia yang berbahaya. Padahal ya ikhwan, diatur. Dikasih pekerjaan. Diajak mikir masa depan. Diajak berpikir dewasa. Seperti itu. Tapi gak boleh. Biarkan lebih senang orang tua itu anaknya jadi gelandangan. Jadi anak jalan itu gak popo. Jarno ngonwai. Daripada diajak pakai gamis, pakai jubah. Kemudian pergi ke masjid tiap hari. Ini mereka gak senang. Anaknya seperti itu. Ini orang tua yang kasihan. Salah jalan. Karena itu, hasib man batol. Ini ketika kamu bertemu dengan anak-anak muda, para pengangguran, anak-anak yang mereka itu masih dalam masa-masa pertumbuhan, semangat-semangatnya itu arahkan. Sudah tak bilang berkali-kali kepada teman-teman, kepada kawan-kawan yang bersama dengan saya, urusan dunia, tak bilang, ayo ngaji. Kamu kalau ngaji itu loh, jadi baik, jadi bisa memperbaiki, jadi tahu arti kehidupan. Tapi gak boleh sama orang tuanya. Hasibhu bihaitsu tansahhu sampai sini selesai. Hasibhu bihaitsu tansahhu. Hasib maknanya adalah ajak muhasabah. Yaitu kamu nasihati dia. Al-muhasabatu qad ta'ti bima'na al-munasahah. Muhasabah terkadang maknanya adalah diajak diskusi, diajak berpikir, diajak mikir masa depan. Taqulu anta tuhasibuni bima'na tudakkiku 'alayya. Kamu katakan kamu itu terlalu memperketat saya. Jadi kalau diajak ngomong terus anak muda itu kalau kita kritiki terus kamu ini kok gini, kamu ini kok gini, mereka akan lama-lama akan ngeluh. Oh, sampean iki kok ngentek ya aku ae. Nah, biasanya gitu. Tudakkik dakoko, terlalu memperketat, terlalu memperjeli kepada saya. Mengkritik terus, nah itu. Kalau kita itu, kalau ketemu anak-anak muda, kalau kita nasihati terus, oh, celananya kayak gini, oh, rokokan, wai, oh. Sering kita nasihati seperti itu. Mereka pasti bilang, kayak, jangan terlalu, inilah, gitu biasanya. Itu makna muhasabah anta tuhasibuni bima'na tudakik alaiya. Kamu terlalu memperketat saya. Anak muda itu kalau kita temui, kita ajak terus ngomong, tiap hari kita kritisi. Gila emangannya kok butuh kerja. Sering kita katakan seperti itu pada anak-anak yang masih sekolah. Sama ini loh, mau kerja, mau mencari rezeki aja kok butuh sekolah. Ngapain sekolah? Itu. Wakat yuhmalu ala nahwil awal. Itu makna yang kedua, yaitu diajak para pengangguran, para gelandangan itu diajak untuk mikir masa depan. Siapa yang di sini yang pengen jadi gelandangan? Siapa yang senang jadi anak jalanan? Pengen jadi anak jalanan? Pengen? Tidak ada yang pengen, insya Allah. Kita ajak untuk berpikir. Berpikir yang jernih, berpikir dewasa. Kamu gak akan menyesal gak jadi anak jalanan, insya Allah. Jangan kemudian, wah mumpung masih muda. Gak akan menyesal. Manfaatkanlah untuk hal-hal yang baik. Jangan punya pikiran mumpung masih muda, ayo kita hancurkan. Ya ikhwan, ketika masih muda dihancurkan, nanti sudah tua itu sulit. Benahinya sulit. Kain yang sudah hitam, pekat, itu lebih sulit untuk diputihkan daripada kain yang hanya terlihat abu-abu. Ambillah nasihat saya ini. Jadi kalian jangan kemudian niat, mumpung masih muda, ayo kita buat foya-foya. Nanti ketika sudah tua itu sulit. Karena sudah hatinya terlanjur tercabik-cabik. Hatinya terlanjur terkoyak-koyak dan terburai oleh dosa. Nanti untuk menyatukannya lagi itu sulit. Hati itu akan lecek. Akan lusuh. Akan pucat. Sulit untuk dibenahi. Makanya mumpung masih bersih, mumpung masih muda, jangan punya niatan untuk berfoya-foya. Ketika nanti sudah tua itu loh sulit benahinya. Qala wa qad yuhmalu ala nahwil awal wa huwa wa hasib man batal wa mana'a daf'a malika hasibhu wa talibhu bihaqqika. Dan juga makna yang makna ini juga bisa dibawa kepada makna yang pertama, yaitu hasib man batal. Maknanya diajak dinasihati. Kalau yang pertama tadi kan dituntut dengan keras. Ini enggak. Wahasib man batol. Orang yang mengambil hakmu. Tapi batol di sini maknanya dolim lagi. Kalau hasib sohibal batolah maknanya adalah para pengangguran. Alladzi ma indahu amal. Ini enggak. Hasib maknanya nasihati. Tapi batol maknanya yang pertama. Paham? Bisa memahami? Alurnya Syekh ya. Tadi kan makna yang pertama hasib man batol apa? Tuntutlah dari orang yang dolim. Makna yang kedua, nasihatilah para gelandangan. Bisa juga hasib maknanya di sini pakai makna yang kedua, tapi batol pakai makna yang pertama. Paham? Paham? Hasib maknanya adalah yang kedua, yaitu munasoha, nasihatilah. Batal makna pakai makna yang pertama yaitu orang dolim. Orang dolim itu juga ajak introspeksi diri, dinasihati, Mas, sama niki piye to kok gak bayar-bayar hutang? Aku lo butuh. Dan itu lebih mengena ya, ikhwan. Itu lebih mengena daripada dituntut pakai keras. Orang kadang marah. Tapi kalau dihalusi terus, nagih hutang dengan halus terus, kalau memang orang itu masih punya rasa takut kepada Allah, insyaallah dibayar. Sama niki piye to kok gak bayar-bayar, aku lo butuh. Sama niku tak silai-silai wis dibantu. Seperti itu pokoknya di hasib man batol. Wa mana adaf amalik man batola wa mana amana ini atau kebatola. Dan orang yang dia itu enggak mau membayar uangmu, hasibhu wa talibhu bihaqqika. Qala wa qad yuhmalu ala, itu bukan illata, ala. Salah taknya itu. Waqad yuhmalu ala wajhin dhaifin. Ada makna yang ketiga tapi ini lemah. Wa huwa wahasib man batal ay sahir. Hasib maknanya sahir. Dari kata-kata hasaba yaitu berkeluarga, berketurunan. Hasabuhu wa nasabuh. Itu. Hasaba artinya punya keturunan, punya keluarga. Ay sahir, jadikanlah keluarga. Aisyahiril batal hatta yakunal batalu hasaban lak. Supaya seseorang itu menjadi keluargamu. Ini juga sama maknanya, yaitu ditolong. Ditolong, dijadikan keluarga. Fayasiru auladaka kadalik. Itu bukan ulaka, auladuka atau auladaka kadalik. Supaya menjadi anak-anakmu atau menjadi keluarga kerabatmu. Wa hadzal wajhul awwal aqrabu minhu, dan wajah yang pertama tadi itu lebih dekat. Ini kemungkinan yang ketiga ini jauh. Disuruh untuk musyaharah berkeluarga atau bertunangan atau menikahkan orang-orang para pengangguran. Jadi ditolong. Kadang orang seperti itu, kadang orang itu ya ikhwan, pengangguran, orang anak-anak di jalan itu karena mereka kurang belayan. Banyak dari anak-anak pang itu, mereka itu sebenarnya pengen baik. Tapi karena mereka itu bingung dengan kehidupan mereka, bingung dengan keluarga mereka. Gak ada yang menasihati, gak ada yang menolong. Akhirnya mereka melampiaskan semua kekecewaan itu dengan cara menjadi anak-anak pang itu. Rata-rata anak-anak pang banyak juga seperti itu. Jadi banyak masalah keluarga, banyak masalah macam-macam di rumahnya. Keretakan rumah tangga. Pokoknya sehingga mereka seperti itu. Jadi kalau cara menolongnya adalah dengan cara dinikahkan anaknya. Waduh, kalau ini siapa yang berani? Orang-orang anakmu, anak-anakmu perempuan, kemudian kamu rawat sejak kecil, kamu sayang-sayang, kemudian kamu nikahkan sama anak pang. Oh, siapa yang berani seperti ini? Hah? Oh, yang pang perempuannya. Semangat nih, Ji. Kalau ada anak pang perempuan, anak-anak gelandangan itu, sini dek, tak urusin, nah gitu loh, sini dek, tak urusin, tak nafkain mau, nah, biar dia keluar dari keburukannya itu, ayo tak ramut yuk, nah gitu. Ya, tapi ini wajah dhaif, ini adalah sisi yang lemah, jauh maknanya. Afum, itu tadi beberapa makna hasib man batol, terserah mau dibawa kepada makna yang mana, jadi dua makna tadi, keduanya insya Allah bisa. Karena memang batol ini kalimat yang, kata yang mustarok. Demikian juga hasib, ini juga kata yang mustarok, sehingga memiliki beberapa makna. Qala al-imam Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala. Bait baru. Waddari' jiddan wa kaddan wajtanib suhbat al-hamqa wa arbab al-khalal. Waddari' jiddan wa kaddan wajtanib suhbat al-hamqa wa arbab al-khalal. Iddari' dari kata, dari fi'il iddaro'ah. Ala wazan apa iddaro'ah itu? Wazan apa iddaro'ah? Ifta'ala berarti id berarti fi'il tulasinya apa? Daro'a id daro'a daro'a iya fi'il tulasinya. Kemudian ifta'ala berarti id mana taknya? Diganti dengan dal, na'am. Id daro'a ifta'ala ai jadikan dir itu adalah perisai, tameng. Berarti kalau iddaro'a, pakailah tameng. Berlindunglah atau pakailah tameng. Dengan jiddan, dengan sifat sungguh-sungguh. Wakad dan dengan kerja keras. Wajtanib dan jauhilah. Suhbat alhamko. Untuk berteman dengan orang-orang tolol. Wa arbabal khalal. Dan orang-orang yang banyak memiliki kemelencengan di dalam agama al-khalal. Wa intajid aiban fasuddul khalala. Itu. Khalal artinya punya banyak cacat. Punya banyak kekurangan dalam agamanya. Ini lanjutan nasihat dari Al-Imam Ibnul Wardi. Supaya seseorang menutupi dan menjadi bersahaja di dalam baik dalam keadaan fakir maupun kaya dan disuruh menjaga harga diri dan disuruh untuk menjadi orang yang menuntut kebenaran, menuntut haknya, demikian juga bertamenglah dengan sifat sungguh-sungguh dan mau untuk bekerja keras. Jadi orang itu harus mau kerja keras, ojo manja, jangan manja. Dan ini butuh dilatih ya ikhwan. Jadi orang itu jangan manja, harus mau kerja keras. Harus siap untuk bekerja keras. Itu makna dari kad. Wajtanib, kemudian jauhilah. Berteman dengan orang-orang hamko, orang-orang tolol. Percuma kamu itu sungguh-sungguh. Percuma kamu itu bekerja keras. Kalau kawan-kawanmu itu adalah orang-orang tolol. Orang-orang yang gak punya masa depan. Orang-orang yang gak punya kedewasaan. Itu namanya hamko. Lawannya adalah Rashid. Yang memiliki rasionalitas. Yang memiliki otak yang terarah. Ini namanya hamko dengan Rashid. Hamko itu orang-orang tolol yang gak bisa, orang-orang bodoh. Yang gak bisa menggunakan hartanya, gak bisa menggunakan waktunya, yang gak bisa menggunakan hidupnya. Itu namanya hamko. Warbabal kholal. Kalau arbabal kholal, itu lain. Arbabal kholal itu terkadang mereka adalah dari orang yang jenius. Terkadang dari orang yang pinter. Terkadang dari orang yang cerdas. Tapi keblinger. Tapi mereka memiliki kholal di dalam agama. Jadi biar dibedakan. Suhbatal hamqa wa arbabal kholal. Ini bukan sesuatu yang sinonim. Tapi harus dijadikan sebagai kosim. Bukan kisem. Beda antara kismun dengan kosimun. Kalau kismun adalah bagian, kalau kosim adalah sepadannya. Itu namanya kosim. Maka Al-Imam Ibnul Wardi mengatakan, bertamenglah dengan sifat sungguh-sungguh. Dan jadilah orang yang mau bekerja keras. Dan jauhilah untuk berteman dengan orang-orang bodoh, orang-orang tolol. Dan juga orang-orang yang memiliki melenceng di dalam agama. Yang melenceng di dalam agama arbab. Dari kata-kata rob, arbab, al-kholal, para pemilik. Keburukan di dalam agama. Kalau irobnya jelas dari fi'il amr, jid, dan kat ini sebagai maf'ul bih, kat maktuh. Ujtanib fi'il amr juga, suhbatal maf'ul bih, bawa mudhof, hamqo mudhof ilaih. Warbaba ataf ke hamqo. Suhbatal hamqo wa arbabi wa arbaba. Wajtanib suhbatal hamqo wa arbabil holal. Enggak ada yang ingatkan. Warbabi. Ataf kepada hamqo. Suhbat al-hamqa wa suhbat arbabil khalal gitu. Ini sebagai kesempurnaan dari bait sebelumnya agar seseorang itu hidup ini jadi orang yang bersungguh-sungguh, jadi wong temenan kalau bahasa Jawanya. Jadilah orang yang temenan. Teman itu temen, teman itu temen. Jadi temanlah, jadilah teman yang temenan. Bukan hanya cuma teman, tapi juga benar-benar teman. Sodiku kaman sodakok. Sodiku kawas siddiq. Adapun jid, maknanya adalah sungguh-sungguh. Kalau jad, pakai kasroh, jid artinya ijtihad. Kalau pakai fathah, artinya jad. Itu bisa bermakna kakek, jadun, maknanya kakek. Bisa juga maknanya adalah hab, bagian, dan juga kebesaran. Ini makna jad. Jadi bisa bermakna macam-macam. Walayan fa'udal jad di mingkal jaddu. Al-jad di situ maknanya adalah adhoma. Orang yang berketinggian, gak bermanfaat ketinggiannya. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang kaya akan makna. Setiap kata memiliki beberapa makna, ada yang memiliki beberapa makna. Kalau jid artinya sungguh-sungguh. Al-jiddu wal-ijtihadu. Itu artinya sungguh-sungguh. Qala Syekh Yahya hafizahullah ta'ala. Hadzal baitu maknahu annaka ma takunu. Apa bacanya ini? Gimana bacanya ini? Sabah lalan ala ghairik. Bait syair ini maknanya adalah kamu itu jangan menjadi orang yang sabah lal. Sabah lal itu artinya ar-rajulul farik, orang yang kurang kerjaan. Orang yang usil, jahil. Ini namanya sabah lal. Jahili kawannya, jahili orang lain. Kurang kerjaan kepada orang lain. Ini namanya sabah lal. Maka ini kan ada kan katakan juga bahlul. Tolol. Kalau sabahlal artinya adalah rojul al-farir, seorang yang kurang kerjaan. Jadi kamu itu jangan menjadi orang yang kurang kerjaan. Kunjat dan fitolabikal ilm, jadilah orang yang sungguh-sungguh. Zaman sekarang ya ikhwan, betapa banyak orang yang sabahlal ini. Apalagi di media sosial. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menjadikan manusia itu menjadi sabahlal. Kurang kerjaan, kurang moral. Hanya demi viral. Akhirnya menjual kehormatannya, menjual harga dirinya. Jadi gila, pura-pura gila. Macam-macam demi untuk mencari uang, demi untuk menjadi viral. Ini namanya semuanya adalah termasuk sabahlal. Seorang mukmin jangan seperti itu. Kurang kerjaan, jahil. Macam-macam sebagainya itu. Semua itu harus dijauhi. Jadi orang itu yang sungguh-sungguh. Kunjat dan fi talabikal ilm. Jadilah orang yang sungguh-sungguh dalam belajar. Wajat dan fi azmik. Sungguh-sungguh dalam merealisasikan tekadmu. Punya cita-cita dan punya mimpi. Wajat dan fil bahthi an rizqik. Demikian juga sungguh-sungguh dalam bekerja. Wajat dan fi sabatika alal haq. Sungguh-sungguh dalam beragama. Ini banyak orang itu yang kadang dia itu adalah orang yang terpelajar, orang yang tinggi kedudukannya, tapi dalam beragama itu enggak temenan, enggak sungguh-sungguh, main-main. Gonta-ganti, dan juga pelin-pelan, macam-macam. Ini namanya bukan seorang yang jadan, bukan seorang yang sungguh-sungguh di dalam beragama. Di dalam memegang agama ini juga hendaknya sungguh-sungguh. Di dalam sahabat alal haq, di dalam tokoh di atas agama itu hendaknya sungguh-sungguh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta, wa la tattabi ahwahum. Agar disuruh istiqomah, disuruh sahabat, disuruh sungguh-sungguh di dalam beragama ini. Kan agama ini enggak main-main. Agama ini bukan mainan. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang paling utama, jad dan fi sahabat jika alal haq. Jangan agama ini dijadikan sebagai coba-coba. Jangan agama ini dijadikan sebagai iseng-iseng. Jangan agama ini dijadikan sebagai kelinci percobaan. Kemudian dicoba-coba, dirakit-rakit, diakal-akal, diacak-acak. Dijadikan sebagai eksperimen. Agama kok dijadikan sebagai eksperimen? Tahu eksperimen? Eksperimen itu percobaan. Wajad dan fi sabatika alal haq, wajad dan fi kalamik, di dalam berkata itu juga sungguh-sungguh. Ada kalanya seseorang itu boleh bercanda. Ketika candaan itu akan mempererat perkawanan, ini enggak apa-apa ya ikhwan. Jadi secara asal seorang mukmin itu sungguh-sungguh, serius. Tapi ada kalanya ya dibutuhkan untuk bercanda ketika nanti bisa menjadi akrab dengan kawannya. Kalau kamu serius terus ya sama kawan tengkar. Serius terus. Waktunya canda, dicandai kawannya ngamuk. Ini juga enggak bagus. Terlalu serius dalam semua keadaan, enggak tahu waktu. Ini juga enggak bagus. Apalagi seorang dai, itu juga butuh untuk bermasyarakat. Butuh untuk bergaul dengan orang-orang. Kalau serius terus ya enggak akan punya kawan. Orang mau berkawan itu takut, segen. Jadi ada kalanya bercanda itu bagus. Ketika kapan? Ketika ada tujuan-tujuan yang syar'i. Salah satunya adalah untuk mempererat berkawan. Apalagi berkawan di zaman sekarang ya ikhwan, rawan tersinggung, rawan marah. Kalau sudah tersinggung, hatinya tersinggung, akhirnya dendam. Besoknya apalagi seorang dai, besoknya siap-siap bawa dalil untuk menghabisi kawannya. Ini enggak bagus. Makanya kadang kita itu juga bercanda dengan kawan-kawan kita, sesama teman-teman, dengan para ustadz. Kita itu juga kadang bercanda supaya akrab, supaya gak gampang tersinggung. Itu, jadi ada saatnya. Wa illa, secara umum seorang mukmin itu adalah serius. Waktunya serius ya serius. Kadangkala ya bercanda, seperti itu. Hatta yakunal jiddu wal azmu min kathrati mulabasatika lahu wa mulazamatika lahu ka'annahu sara bir'an. Sampai-sampai sifat jid, sifat bersungguh-sungguh dan juga azam, disebabkan kamu itu terus-menerus memakainya, min kathrati mulabasatika wa mulazamatika, dan kamu itu terus-menerusi, menetapi sifat tersebut, seakan-akan menjadilah dia itu sebagai tameng, perisai bagimu. Mulaziman lak, yang senantiasa bersama dengan kamu. La yanfaku anka al-jiddu, tidak pernah lepas darinya, darimu itu sebuah sifat yang serius. La takun ibaratan an hazzal, jangan kamu itu menjadi hazzal, orang yang suka bercanda. Diajak ngomong serius bercanda, diajak ngomong serius bercanda terus. Ini enggak benar, ini enggak bagus. Wajtanib ma yastad'il mujun, dan jauhilah hal-hal yang bisa mengundang lawakan, jadi pelawak. Ini juga enggak bagus ya ikhwan. Karena kadang kita itu kalau bercanda kadang kelewatan, sehingga kita itu ingin ditertawakan dan ingin terlihat lucu. Ini juga sebuah kekurangan. Maka ini sebagai nasihat bagi kita semua. Kadang kita itu kelewat dalam bercanda. Padahal tujuan kita itu supaya apa? Akrab dengan kawan-kawan. Tapi kadang yang namanya syaitan, ini menergelincirkan kita sehingga kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala di dalam canda-candaan kita yang menyelisih syariat. Al-mujun itu artinya lawak. Jauhilah apa-apa yang bisa mengundang lawakan. Falmajin huwalladzi la yubali bima sana. Almajin itu adalah orang yang tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Pelawak itu mau dinasihati kayak apa enggak gubris. Karena dia semuanya, semua hidupnya dijadikan sebagai lawaan, dijadikan sebagai candaan. Mau dinasihati kayak apa aja enggak gubris. Ana adunnu law anna mi'ata 'alimin takallamu fi amr Khalid. Saya yakin, adun di sini saya mengira bahwasanya seandainya ada 100 orang alim, ulama, mereka semua membicarakan Amr Khalid. Amr Khalid ini adalah seorang majin, seorang pelawak di Yaman sana. Mabala, dia enggak akan peduli. Liana umajin, karena dia adalah orang majin, pelawak. Pelawak mau diceramai, enggak digubris. Oh, memang hidupnya dipakai untuk bermain-main. Wa ma inda usiyan ahli irdihi walidini, dan dia enggak punya penjagaan terhadap kehormatan maupun agamanya. Qala sahabatan Umar, ini tentang nasihat wakad, dan kalau tadi wadari jid, dan jadilah orang yang sungguh-sungguh, ini sudah selesai. Jadi orang itu yang bersungguh-sungguh, jangan suka melawak. Jangan berlebihan di dalam bercanda. Karena nanti berbahaya. Adapun wakad, dan ini harus jadi orang yang mau bekerja keras. Ini sahabatan Umar. Ini mulai nasihat baru, yaitu untuk menjadi orang yang bukan orang yang manja, orang yang siap untuk bekerja keras. Sahabatan Umar telah tetap dari Umar. Sebagian ulama mengatakan asar ini enggak sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kalau dari Rasulullah enggak sabit asar ini. Yang sabit adalah dari Umar. Annahu qala, bahwasanya Umar mengatakan ikhsyau syanu fa inna ni'ama la tadum. Ikhsyau syanu itu adalah jadi orang yang khosyin. Jadi orang yang serabutan, yaitu ikhsyau syanu, jadilah orang yang serabutan. Karena sesungguhnya nikmat itu enggak terus menerus. Enggak akan kamu itu hidup enak terus. Kalau kamu terbiasa hidup dengan serba kecukupan, kamu nanti akan manja. Ketika ditimpa kesulitan, kamu enggak kuat. Karena terbiasa manja. Makanya disuruh kadakalanya juga suruh serabutan. Dari kata-kata khosyin, yaitu yang orang yang dedel duel gara-gara kerja, itu loh namanya khosyin. Nam. Ihsau syanu. Ihsau syana. Ifau ala ya. Hah? Jika aku sorof itu kadang tebak-tebakan tok loh. Ihsau syana ifau ala. Iya toh. Iya. Nebak loh aku. If. Ifau ala. Yafau ilu. Ihsau syana. Yahsau syinu. Aku dari dulu itu sorof itu coba tebak wae mboh bener boga. Enggak pernah belajar sorof. Ihsau syanu. Apa nih? Ihsau syinu mazan. Ihsau syinu ya. Ihsau syinu. Yang tak hafal dari dulu ya ihsau syanu. Kalau ini fi'il amri, ihsyau syinu. Buh, iya sorof ya, gue gak ngerti kok. Piye Pak Ari? Piye sorof ini, Abu Musa. Ihsyau syinu. Ihsyau syinu. Fa'inna ni'ama la tadum. Jadilah orang serabutan, karena sesungguhnya nikmat-nikmat itu gak terus-menerus. Wanduru ilal ladzina ta'awadu 'alal qaddi min talabatil ilm. Dan lihatlah kepada orang-orang yang mereka itu terbiasa untuk kerja keras dari kalangan para pelajar ilmu. Ya'ti min mazari abi, datang dari kebun bapaknya, dari kebun-kebun bapaknya. Waqat ihsyau syanat yaduh, dan tangannya menjadi kasar. Ngapal. Karena megang pacul, megang arit, megang apa lagi? megang desel, macam-macam. Pokoknya tangannya keras. Wasorat harsha minal masha, dan tangannya menjadi harsha, lecet, minal masha, yaitu dari alat-alat pertanian. Au harsha minal mazra, atau lecet gara-gara dari kebun. Au mut'abun min ra'iyatil abqari wal mawashi, atau dia itu sudah lelah gara-gara apa namanya menggembala sapi dan juga mawashi, hewan-hewan ternak yang lain. Au yashtaghil ma'abihi fil hajari watin. Au yashtaghilu ma'abihi, bukan yashtaghilu, au yashtaghilu ma'abihi fil hajari watin, atau dia mungkin ikut kerja bapaknya jadi kuli batu, kuli tanah. Tin, karena di Yaman itu kuli batu itu enggak pakai semen, pakai tanah. Rata-rata rumah di sana itu pakai tanah, semennya ya pakai tanah, batanya ya pakai tanah, atapnya ya pakai tanah, semuanya pakai tanah. Wa idza jaa huna tajid indahu nasyatan, dan apabila dia datang ke Damaskus setelah di rumah itu capek kerja, terbiasa dengan melarat, ketika dia di Damaskus, ketika dia di sini belajar, dia itu semangat. Yaqulu istarahtu min dzalikal amal, dia bilang saya sedang beristirahat dari rumah, kalau di rumah kerja capek, di sini bisa belajar enak. Wa yatabiru nafsahu mustarihan, dan dia menganggap dirinya sedang beristirahat. Amma alladzi ta'awwada 'ala at-taraf fa innahu ya'tabiruhu ta'aban. Adapun kalau orang itu yang terbiasa nyaman, maka dia malah kalau ketika belajar di sini dia akan merasa lelah. Nah, ini kelihatan. Kalau di rumahnya itu terbiasa manja, kalau di sini disuruh ayo cuci kamar mandi, ayo nyapu, males. Kenapa? Karena di rumah terbiasanya nyaman. Ini bedanya. Tapi kalau dari rumah sudah seorang yang handal, yang tahan banting, kalau di sini semangat, diajak ngecor, semangat. Diajak apa lagi? Nyapu, semangat. Diajak bersih-bersih, semangat. Karena hidupnya terbiasa dengan semangat. Tapi kalau yang dari rumah itu loyo, males, ya kelihatan kayak sual, sualamoh. Males, disuruh ngapa-ngapain, males. Siapa ini kawan-kawan yang misalnya males? Diperbaiki, ya. Ini nasihat tentang masyarakat ini. Waktunya sudah habis. Jadi insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang besok insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.